Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhullahu ta'ala. Ya, ulama yang ke-28 yang menganjurkan berdoa setelah selesai salat fardu adalah Muhammad ibn Amir As-Sunani rahimallahu ta'ala. Beliau katakan dalam kitabnya Subulus Salam, Sarabulul Maram, ya ta'akadu tu'a'u, ditekankan untuk berdoa setelah selesai sholat fardu. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah. Waqad warada, dan terdapat sejumlah hadis tentang doa setelah sholat, dan hadis-hadisnya adalah ya, sudah dikenal dan diketahui intaha. Sekian kutipan dari Subulus Salam. Kemudian Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Barakfuri al-Hindi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi Sarah Jami At-Tirmidzi, beliau mengatakan tidaklah diragukan fi thubuti du'a badal insirafi minal salatil maktubah. Tidaklah diragukan validnya keterangan, validnya riwayat dan hadis berisi doa setelah selesai dari sholat fardu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan, berdasarkan ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Ya, kata penulis Tuhfatul Ahwadi, ya, berdoa setelah selesai sholat fardu itu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Kemudian Siddiq Hasan Khan, ya, Siddiq Hasan Al-Qanuji Al-Bukhari Al-Hindi, beliau punya buku yang dicetak, ya, fi kitabi, dalam kitabnya Dalil Talib ala Arjahil Matalib. Ya, buku karya beliau adalah Al-Faqiha Al-Aridah fi Jawazi Raf'il Yadaini Inda Du'ai Ba'dal Faridah. Yang tentu sebagaimana judulnya, ya, buku ini menjelaskan tentang bolehnya mengangkat dua tangan saat berdoa setelah selesai sholat fardu. Ya, berarti tentu beliau membenarkan adanya doa setelah selesai sholat fardu. Bahkan lebih dari itu, beliau katakan boleh berdoa pada saat itu sambil angkat tangan. Wa kana mimma qalahu, dan di antara yang beliau sampaikan setelah membawakan hadis Abu Umamah, bahasanya doa yang paling Allah dengar adalah doa di dubur salat yang dimaknai dengan setelah salam, dan hadis Mu'adz bin Jabal berupa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pernah meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau mengatakan dua hadis ini dalil disyariatkannya berdoa setelah sholat fardu. Beliau juga mengatakan wa ilaf addu'a ba'dal faridah, berdoa setelah selesai sholat fardu, thabitun, satu hal yang valid, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan fa thabata du'a ba'dal faridah, maka ya, validlah adanya doa setelah selesai sholat fardu. Kemudian ulama yang ke-31 adalah Al-Alama Abdullah ibn Abdurrahman Al-Butain An-Najdi, sebagaimana dalam Durar Saniyah. Beliau mengatakan berdoa setelah selesai sholat fardu jika dilakukan oleh seseorang antara dia dengan Allah, artinya lirih dan tidak teriak-teriak, fahasanun, satu hal yang bagus. Adapun angkat tangan, mengangkat tangan dalam kondisi ini, maka tidak terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Dan sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik yang diteladani adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wa mislu hadza ma'aral ingkara ala fa'ilihi. Namun semisal ini saya tidaklah berpandangan perlunya mengingkari orang yang melakukannya. Walau rafa'a yadaihi, meskipun dia mengangkat tangannya. Maka Sa'abdullah al-Butain menyampaikan, dan beliau adalah di antara murid atau muridnya Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab, bahasanya doa setelah selesai sholat fardu satu hal yang bagus, bukan satu hal yang jelek, bukan satu hal yang rendah, bukan satu hal yang hina. Namun angkat tangan saat itu, maka beliau memilih untuk tidak angkat tangan. Alasannya, dalam doa-doa yang Nabi, doa-doa yang kita dapatkan adalah doa Nabi setelah selesai salat fardu, Nabi tidak angkat tangan. Tidak ada riwayat mengatakan angkat tangan. Berarti disimpulkan Nabi tidak angkat tangan. Kalau menimbang, boleh jadi orang itu berdalil dengan dalil-dalil umum anjuran angkat tangan. Ini anjuran untuk angkat tangan, maka tidaklah selayaknya menganggap sinis orang yang angkat tangan, mengingkari, menganggap jelek dan sinis orang yang angkat tangan pada saat berdoa setelah selesai sholat fardu. Kemudian ulama Wahabi lainnya dalam tanda kutip, Syaikh Sulaiman ibn Sahman, beliau mengatakan dalam Durasaniyah fil Ajwa bin Najdiyah, berdoa setelah selesai sholat fardu, maka jika dengan redaksi yang berdalil dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan masalah zikir tanpa angkat tangan, sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, dan kitab-kitab hadis lainnya, maka Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab tidak melarangnya. Tidak pula satu pun dari pengikut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang melarangnya. Demikian juga tidak ada satu pun yang melarangnya dari ulama ahlul hadis. Kemudian Al-Alama Abdurrahman ibn Qasim Al-Asimi An-Najdi Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam Syarah Usulul Ahkam, fasal tentang zikir setelah salat fardu, artinya doa dan zikir yang disyariatkan setelah salat. Waqad ajma'a ulama'u, dan ulama sepakat dianjurkannya hal tersebut ba'daha, setelah salat fardu. Wa yustahabu lil abdi, dan dianjurkan bagi seorang hamba jika dia telah selesai dari salatnya, itu salat fardu, untuk mohon ampun kepada Allah, berzikir mengingat Allah dengan baca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dengan zikir-zikir yang disyariatkan setelah selesai salat, sebagaimana keterangan yang lewat dan yang lainnya. Setelah selesai, kemudian ayu salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yada'u bima syaa'a, kemudian hendaklah dia berdoa dengan konten doa apa saja yang dia inginkan. Karena doa setelah melakukan ibadah ini mustajabun, adalah doa yang mustajab. Kemudian penjelasan dari Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala dalam kumpulan fatwa beliau, Fatwa Nurun ala Darbi. Dan Nurun ala Darbi adalah satu program acara, program acara di Idza'ah Al-Quranul Karim, yang isinya adalah tanya jawab dengan para ulama besar Arab Saudi. Ini maka diisi oleh Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Saleh Fauzan dan yang lainnya. Dan semuanya kemudian semacam Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, kemudian dicetak. Dan semuanya dikasih nama Fatwa Nurun ala Darbi. Maka Syaikh Ibnu Baz punya Fatwa Nurun ala Darbi tercetak, demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin punya Fatwa Nurun ala Darbi, Syaikh Saleh Fauzan juga punya Fatwa Nurun ala Darbi, semuanya judulnya sama, Fatwa Nurun ala Darbi. Beliau mengatakan berdoa setelah salat fardu la yukrah, tidaklah dicela, tidaklah makruh, bal mustahabun, bahkan dianjurkan. Qauluhu yada'u bainahu wa baina rabbih, yaitu seorang itu berdoa antara dia dengan Rabbnya di akhir salat ba'da dzikir, setelah berzikir. Qulu hadza, semua ini terdapat dalam sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza da'a, maka jika dia berdoa, jika seorang itu berdoa di akhir salat sebelum salam, ini yang lebih baik. Namun jika berdoa setelah salam dan setelah berzikir, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Dengan syarat bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Tuhannya, maksudnya dengan suara lirih, tidak keras. Adapun ayyakuna doa jama'iyan, adapun doanya doa dengan berjamaah, minal jama'ah, dari jama'ah, au ma'al imam, atau bersama imam, fahadha ghairu masru', maka ini satu hal yang tidak disyariatkan. Ya, doa jama'i, minal jama'ah, dari jama'ah, wallahu a'lam, mungkin maknanya adalah baca doa bareng-bareng. Baca doa bareng-bareng. Kalau di tempat kita seringnya ini, kalau di Jogja seringnya saat selesai salat tarawih. Maka baca doa, semuanya baca bareng-bareng. Ada yang memandu untuk mulai, 1, 2, 3, dan bareng-bareng. Au ma'al imam, ma'al imam di sini imamnya yang berdoa, makmumnya mengamini. Maka beliau berpandangan kalau hal ini adalah satu hal yang tidak dituntunkan, bahkan bid'ah. Ayakunu ma'araf il-aidi, atau plus angkat tangan, maka ini jika setelah selesai salat fardu, maka kata beliau bid'ah. Kenapa? Karena lam yufat, karena tidaklah tercatat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangan setelah salat fardu yang 5. Demikian juga tidaklah terekam dari para sahabat fima balagona, dalam riwayat-riwayat yang sampai pada kami. Dan tidak boleh bagi manusia untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabatnya. Akan tapi berdoa setelah selesai salat fardu, la ba'sa bihi, tidaklah mengapa, dengan syarat bainahu wa baina rabbihi, antara dia dengan Tuhannya dengan suara yang lirih. Baik sebelum salam atau doanya ba'da salam, la ba'sa, dua-duanya tidak mengapa. Ya, maka kita lihat Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz menegaskan doa sebelum salam itu yang afdal. Doa setelah salam itu tidak mengapa. Bahkan mustahab jika ba'da dzikir. Bahkan mustahab jika setelah berzikir. Bahkan mustahab setelah berzikir. Namun doanya doa dengan suara yang lirih, bainahu wa baina rabbihi, antara dia dengan Tuhannya, kemudian tidak jama'i. Kemudian ada dua poin yang beliau vonis bid'ah. Yang pertama adalah doa jama'i, boleh jadi baca doanya rame-rame bareng-bareng, atau ya, dibaca oleh imam, kemudian diaminkan. Kemudian yang kedua, ya, sambil angkat tangan. Maka ini berbeda dengan tadi yang telah kita baca, Syaikh Abdullah Al-Butain yang mengatakan bahasanya untuk masalah angkat tangannya, ini adalah satu hal yang la ingkar alai, tidak perlu diingkari. Kalau saya menubas mengingkarinya. Karena alasan beliau, ya, terdapat hadis-hadis tentang doa Nabi setelah selesai salat fardu, dan di situ tidak terekam kalau Nabi angkat tangan. Berarti Nabi tidak angkat tangan. Ya, maka bisa kita simpulkan Ada kesimpulan sementara bisa kita simpulkan, angkat tangan untuk doa setelah selesai salat fardu, satu hal yang diperselisihkan. Ini, apakah mustahab? Ini, apakah mustahab ataukah tidak? Kalau tidak mustahab, tidak dianjurkan, apakah ini perkara yang yungkaru alaih? Satu perkara yang diingkari, perlu diingat, perlu diingkari ataukah tidak? Ini. Maka Syabdul Al-Buten ya, tidak diingkari, tidak dianjurkan untuk angkat tangan, tidak diingkari dan tidak disalahkan. Kalau saya menubas, ini satu hal yang diingkari. Nah, kemudian saya bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Tasawuf Doa ya, yang sudah beberapa kali dikutip. Ya, beliau mengatakan di satu halaman di kitab beliau Tasawuf Doa, zikir yang disyariatkan setelah salat yaitu setelah selesai salat fardu. Beliau katakan, "Tsumma ba'da dzikri," ya, kemudian setelah zikir yasra, maka adalah dia mulai berdoa dengan berbagai macam doa, dan doa setelah selesai salat fardu dalilnya adalah mujmal firman Allah Ta'ala, faida farta fangsab. Kemudian tafsiran Ibnu Abbas, jika engkau telah selesai dari salatmu, fansab, fansab maknanya balir fi doa, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa dan mintalah apa yang jadi hajatmu. Dan ini juga adalah tafsiran Mujahid, Qatadah, doa Al-Qalbi dan Muqatil. Ya, maka kalau berdasarkan tafsiran ini, berdoa setelah selesai salat fardu, itu satu hal yang bukan hanya labak zabihi, bukan hal yang sekedar tidak mengapa dilakukan, namun satu hal yang disyariatkan dan diperintahkan. Disyariatkan dan diperintahkan. Dan untuk mustahabnya doa setelah selesai salat fardu, kalau pakai ini, dari sudut pandang ini, tidak disyaratkan harus ba'da dzikri. Untuk mustahabnya tidak harus ba'da dzikri. Karena fa'idha farata fangsab. Faidah farta min solatika fansab. Ya, tidak disyaratkan harus untuk mustahab, tidak disyaratkan harus setelah zikir. Kalau saya menubas, mustahab ba'da zikri. Kalau tinjauannya pakai sudut pandangnya, kita pandang dari tafsiran Ibnu Abbas, ya, maka untuk mustahabnya doa setelah selesai solat fardu, tidak harus ba'da dzikri. Karena fangsa. Fa'idha farta fangsa. Fa'idha farta min sholatika fangsa fi doa. Begitu sholat langsung kemudian serius berdoa, tidak mengapa dan sudah sikap yang benar dan tidak salah. Bahkan sesuai dengan perintah. Oleh karena itu maka Al-Bukhari dalam sahihnya punya judul bab berdoa setelah selesai sholat. Yang kemudian judul bab ini diikuti oleh para ulama penulis kitab Sunan semacam Nasai, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Sebagai Abu Zaid juga mengatakan dalam masalah ini as-sunnah yang sesuai dengan sunnah sebagaimana yang Anda lihat setelah salam dari salat fardu, yang pertama berzikir. Ma'a raf'i raf'an yasiran fi ba'dihi. Dan zikirnya itu dengan suara yang agak keras, rof'an yasiran. Agak keras saja, dan itu fi ba'dihi di sebagian bacaan zikir. La kullihi, tidak semua zikir. Tidak semua zikir. Wallah alam, mungkin di antara dalilnya adalah ada beberapa zikir yang para sahabat itu tahu dari mendengar Nabi membacanya setelah selesai sholat. Namun ada hal-hal yang mereka ketahui karena Nabi ajarkan. Ini karena Nabi ajarkan. Maka sebagiannya dibaca dengan lirih sehingga dibaca oleh Nabi dengan lirih sehingga sahabat tahu dari mendengar Nabi membaca zikir tersebut. Namun lakulihi temu tidak semuanya. Kemudian yang ketiga, doa, berdoa. Kemudian yang keempat, waqiraatu madzukira minal Qur'anil Karim. Membaca sejumlah ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan dalam dalil-dalil ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Hadis sunanun arba, inilah empat hal yang Nabi ajarkan. Empat hal yang Nabi ajarkan dalam alaiha, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran Nabi pada umatnya fi hadil ibadah al-muqayyadah, berkenaan dengan ibadah yang dikaitkan dengan kondisi setelah selesai salat fardu. Wa masiwa dzalik, adapun selain empat hal di atas, maka itu adalah kadar yang berlebih dari yang disyariatkan dan tidak didukung oleh dalil. Maka kesimpulan dari Syekh Bakar Abu Zaid, ada empat hal yang Nabi ajarkan setelah selesai sholat fardu. Zikir yang sebagiannya zikir, yang pertama bacaan zikir, kemudian yang kedua dengan suara yang agak keras untuk sebagian teks zikir, namun tidak semuanya. Kemudian yang ketiga doa, dan keempat adalah membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian sesolat Al-Fauzan, pertama diambil dari kitab Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan. Di sana ada kutipan sebagai berikut, ada pernyataan sebagai berikut, berdoa setelah selesai sholat fardu tidaklah mengapa. Akan tapi setiap muslim adalah berdoa sendiri-sendiri. Isi doanya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, saudara-saudaranya kaum muslimin. Isi doanya bisa dia berdoa meminta maslahat agama, minta surga, ampunan, atau maslahat dunia. Rezeki yang lancar, rumah tangga yang bahagia, anak yang menyenangkan, dan seterusnya. Namun, yada'u munfaridan. Doanya sendiri-sendiri. Tidak doa jama'i. Adapun doa jama'i setelah selesai sholat fardu, maka fawbid'atun, maka itu bid'ah. Sama dengan penjelasan Ibnu Bas. Alasannya karena tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tiga generasi istimewa. Tidaklah dijumpai mereka berdoa dengan doa jama'i. Modelnya imam angkat tangan, kemudian para makmum juga angkat tangan berdoa. Dan mereka berdoa bersama imam. Hada minal bid'ah, ini di antara bid'ah. Maka doa jama'i yang beliau singgung, doa jama'i dengan bentuk doanya bareng-bareng. Doa jama'i yang beliau singgung di sini adalah semuanya berdoa. Imamnya berdoa, makmumnya juga ikut berdoa. Cuma dikomando, ayo bareng. Doa bareng-bareng. Dan ini tadi kemudian yang ketika kita baca tadi perkataan Syaikh Ibnu Baz, ini salah satu dari dua bentuk doa jama'i. Doa jama'i itu boleh jadi bareng-bareng berdoa, semuanya mengucapkan redaksi doa yang sama, atau imam berdoa, yang lain mengamini. Amma ayat wa kullu shakhsin biduni raf'i sautin, adapun masing-masing orang berdoa tanpa bersuara yang keras, tanpa mengganggu yang lain, maka ini satuan yang tidak mengapa. Baik dikerjakan setelah selesai salat fardu ataupun setelah selesai salat sunnah. Kemudian kutipan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kemudian setelah selesai dari berbagai macam dikir, yaitu dikir-dikir setelah selesai salat fardu, tidak dianjurkan untuk berdoa, bisa dilanjutkan dengan berdoa dengan suara yang lirih, dengan isi doa, masya'a, apa saja yang dia kehendaki. Karena doa setelah ibadah ini dan setelah zikir dzikir-dzikir yang agung ini layak untuk dikabulkan. Wala yarfa' yadaihi bidu'a, dan tidak perlu angkat tangan saat berdoa setelah selesai salat fardu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, karena itu adalah bid'ah. Wa inna may yaf'alu hadza, angkat tangan saat berdoa hanyalah dilakukan setelah selesai salat sunnah, itu pun ahyanan terkadang. Terkadang yang lain sekedar berdoa tanpa angkat tangan. Dan tidak perlu bersuara yang lantang, bahkan suara yang lirih. Karena suara yang lirih saat berdoa itulah yang lebih dekat kepada keikhlasan dan kekhusyuan, dan lebih terjaga dan lebih jauh dari riya. Kemudian perkataan Syekh Shalih Fauzan dalam syarit dalam kaset rekaman yang ada di situs resmi beliau, doa berdoa setelah selesai sholat fardu dengan seorang itu berdoa untuk dirinya sendiri, munfarid dan sendiri-sendiri, tanpa bersuara yang lantang, satu hal yang disyariatkan, satu hal yang matlub, satu hal yang diperintahkan. Maka Syekh Shalih Fauzan sama dengan Syekh Ibnu Baz, angkat tangan saat doa setelah selesai salat fardu, satu hal yang terlarang. Namun doanya sekedar berdoa saja. Ini satu hal yang diingkari. Angkat tangan setelah selesai, angkat tangan saat doa setelah selesai salat fardu. Namun ini bukanlah satu hal yang disepakati ulama. Ini satu hal yang tadi telah kita baca, ada pendapat yang lain yang mengatakan ini bukanlah satu hal yang diingkari, bahkan di depan bahkan ada yang menganjurkannya. Di kutipan-kutipan sebelumnya bahkan ada yang menganjurkan angkat tangan. Ya, kemudian Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi di Syarah Sunan Nasa'i, ya, dan beberapa kali telah kita baca perkataan beliau, tuluh kisah bisa diringkas, disimpulkan dari mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan dari berbagai macam dalil, bahasanya doa setelah selesai salat fardu satu hal yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan dan perbuatan beliau. Fala yasa'u ahadan ingkaruhu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari dan menyalahkan orang yang berdoa setelah selesai salat fardu. Walah hasil kesimpulannya, zikir dan doa setelah salam dari salat fardu satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan, dan ini adalah madhabnya, pendapatnya Bukhari dan Nasa'i. Dan telah lewat perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab yang menunjukkan kalau ini juga pendapat Imam Ahmad. Bahkan Ashabu Ahmad, ulama Hanabilah, dan Ashabu Syafi'i, Syafi'iyah mengutip dianjurkannya berdoa setelah selesai salat fardu, dan sebagian Syafi'iyah menyebutkan bahasanya ini adalah satu hal yang disepakati di antara para ulama. Maka jika telah valid hadis-hadis tentang hal tersebut, dianjurkannya berdoa setelah selesai salat, dan ini pun telah dipraktekkan oleh para ulama atau bagian-sebagian ulama, fala wajaha lil ingkari, maka tidak ada alasan untuk mengingkari orang yang sholat setelah, orang yang berdoa setelah selesai sholat fardu. Kemudian Syekh Muhammad Hasyim Tathawi As-Sindi menulis satu kitab dengan judul At-Tuhfah Al-Marhubah Fi Afdhaliyati Du'a Ba'dal Maktubah, bingkisan yang diinginkan yang berisi keutamaan afdolnya berdoa setelah sholat fardu. Dan beliau telah meringkas melingkas isi satu kumpulan buku yang tercetak dengan judul Tiga Risalah Tiga Kitab Tipis tentang anjuran berdoa dan angkat tangan saat berdoa setelah selesai salat fardu. Maka dari judulnya terlihat menganjurkan berdoa dan menganjurkan angkat tangan, dan menganjurkan angkat tangan. Waqad sanafa ghairu wahidin, dan sejumlah dari ulama belakangan dari madhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, mereka menulis sejumlah buku khusus tentang disyariatkannya berdoa setelah selesai dari sholat fardu. Dan di antara ulama muasirin adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penulis Minhajul Muslim. Beliau punya risalah, satu buku tipis pernah saya baca. Di buku tipis tersebut beliau membahas beberapa hal, kalau enggak salah 3 hal. Salah satu yang beliau bahas adalah berdoa setelah selesai sholat fardu, dan di situ beliau menguatkan pendapat yang menganjurkan angkat tangan. Menganjurkan angkat tangan saat berdoa setelah selesai sholat fardu. Kemudian, namun di sini tidak dikutip, mungkin tidak di risalah tersebut tidak terbaca oleh penulis buku ini. Kemudian Muhammad Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan dalam silsilah hadis da'ifah wal maudu'ah, di jilid yang ke-6, beliau katakan wa jumlatul qaul, dan kesimpulannya. Lam yathbut, tidaklah valid dari Nabi SAW, beliau mengangkat tangan setelah sholat saat berdoa. Maka ini menunjukkan, maka kalau ini menunjukkan bahasanya Nabi berdoa. Ini secara tidak langsung pengakuan dari Sa'al Al-Bani kalau Nabi berdoa. Cuma ya, tidak angkat tangan. Adapun doanya imam, dan amin yang diucapkan oleh para makmum alaihi untuk doanya imam setelah sholat, sebagai menjadi kebiasaan hari ini di banyak negeri-negeri Islam, fa bid'atun la aslalah, maka ini bid'ah, tidak ada dasarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi di Al-Iktisam dengan penjelasan yang berfaedah sekali, yang aku tidak mengetahui adanya penjelasan nadhiran yang semisal itu. Falirajik, maka hendaklah merujuk ke kitab Al-Iktisam, siapa saja ingin Al-Basta, penjelasan panjang lebar, watafsil dan penjelasan yang rinci tentang masalah ini. Maka zahir perkataan, intaha sekian kutipan perkataan Al-Albani, maka zahir perkataan beliau ini, rahimallah, menunjukkan kalau beliau berpandangan disyaratkan niat berdoa setelah sholat, jika seorang itu melakukannya antara dia dengan dirinya. Artinya lirih. Dan Nabi SAW berdoa, akan tapi doanya Nabi tanpa angkat tangan. Dan aku telah sampaikan kepada salah satu afadil, seorang yang istimewa yang punya perhatian dengan perkataan, fatwa dan buku serta kaset-kaset Al-Albani, untuk mencarikan apakah beliau punya perkataan yang lain atau yang lebih jelas dari hal ini. Lakinnau ta'akhara alayya, namun ditunggu-tunggu, tidak kemudian kunjung memberikan apa yang diminta. Falam, maka ditunggu-tunggu beliau pun belum membantuku dengan sedikit pun dari kutipan tentang hal ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan di kemudian hari, qariban, di waktu yang tak lama. Bahkan Sa'al Albani punya kalimat tegas dalam masalah ini, anjuran untuk berdoa setelah selesai sholat fardu. Beliau punya kalimat yang tegas di yang ini tidak diketahui oleh penulis, di tahqiq beliau untuk kitab Mbakari At-Tibrisi itu. Jadi beliau punya perkataan bukan sawut, bukan suara, bahkan tulisan. Perkataan tegas. Kalau tidak salah ingat, setelah beliau membawakan doa, doa yang biasa Nabi baca setelah selesai sholat subuh. Allahumma inni ala dzikrika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Beliau katakan hadis ini dalil disyariatkannya, dianjurkannya berdoa setelah selesai salat fardu. Inilah 39 ulama yang dikumpul oleh penulis yang semuanya menganjurkan untuk menganjurkan atau minimal membolehkan berdoa setelah selesai salat, setelah salam dari salat fardu. Kemudian poin yang ketiga, dalil-dalil dianjurkannya berdoa setelah selesai salat fardu. Sebab para ulama berpendapat dianjurkannya berdoa setelah selesai dari salat fardu adalah thubutu doa, adalah adanya doa dalam sikon ini dari Sayyidi Waladi Adam, pemimpin manusia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdapat riwayat dari para sahabat Nabi yang mereka adalah manusia-manusia yang al-bararah, manusia-manusia yang bertakwa, al-akhyar, manusia-manusia pilihan radhiyallahu anhum. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh sejumlah ulama, di antaranya adalah An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sarab An-Nawawi. Beliau mengatakan dalam Al-Majmu' dianjurkan untuk juga berdoa setelah salam, bittifaq dengan sepakat ulama. Waja'at fi hadil mawadi', dan dalam masalah ini terdapat sejumlah hadis yang sahih dan banyak yang menganjurkan berzikir dan berdoa setelah selesai salat fardu, yang kukumpulkan dalam kitab Al-Adhkar. Abu Ishaq As-Satibi Al-Maliki juga mengatakan di kitabnya Al-Fatawa, maka yang wajib diikuti adalah pemimpin para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladhi sabata anhu, yang valid dari Nabi berupa amal setelah sholat, itu boleh jadi murni zikir, tidak ada doa di dalamnya, semacam Allahumma lamani alima ataita dan semacam itu, dan boleh jadi doa yang itu khusus untuk beliau sendiri, semacam Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu, dan doa-doa yang lain. As-Sunani juga mengatakan di sebelum salam, dan terdapat sejumlah hadis tentang doa setelah selesai salat fardu, dan hadis-hadisnya telah dikenal. Kemudian Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Barqfuri Al-Hindi, penulis Tuhfatul Ahwadhi, beliau mengatakan tidaklah diragukan adanya doa setelah selesai dari salat fardu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan dan perbuatan beliau. Ini Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi di Syarah Sunan Nasa'i, dan ketahuilah bahasanya penulis yaitu Imam Nasa'i membuat sejumlah bab yang banyak untuk menjelaskan hadis-hadis yang menunjukkan yang bisa jadi dalil disyariatkannya doa pada dubur salat. Fa'arada fiha, maka beliau bawakan padanya sejumlah hadis yang banyak yang memuat berbagai macam doa yang dibaca setelah selesai salat. Beliau juga mengatakan bisa disimpulkan dari keterangan apa yang telah disebutkan dari berbagai dalil bahasanya doa setelah selesai salat fardu satu hal yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan dan perbuatan Nabi, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyalahkan orang yang berdoa setelah selesai salat. Beliau juga mengatakan jika telah terbukti adanya banyak hadis tentang hal tersebut dan telah dipraktekkan oleh para ulama atau sebagian ulama, maka tidak ada alasan untuk mengingkari orang yang berdoa setelah selesai salat fardu. Demikian juga Syaikh Ibnu Baz juga mengakui adanya hadis-hadis dalam masalah ini. Beliau mengatakan, dan seorang itu jika ingin berdoa, maka dia bisa berdoa dengan suara lirik antara dia dengan dirinya sendiri tanpa angkat tangan. Demikian juga min dunil istima', tanpa rame-rame bersama imam. Namun hendaknya sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahasanya Rasulullah SAW berdoa setelah salam dengan zikir yang telah dikenal dari Nabi SAW. Kemudian saya melupa juga mengatakan bahasanya doa setelah sholat tidaklah makruh, bahkan dianjurkan. dengan seorang itu berdoa antara dia dengan Tuhannya di akhir salat dan ba'da salat, di akhir salat yaitu sebelum salam, demikian juga setelah selesai salat, setelah selesai berzikir, semuanya ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu kemudian dalil-dalil berkenaan dengan doa setelah selesai salat fardu itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah hadis-hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dunakum, dan berikut ini mawaqaftu ala thubutihi minha, adalah hadis-hadis yang aku ketahui. Ala thubutihi adalah hadis yang kuat yang menunjukkan kalau disyariatkannya berdoa setelah selesai sholat fardu. Yang pertama adalah diriatkan oleh Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari sholatnya beristighfar 3 kali, dan istighfar adalah doa. Ini doa untuk memohon ampunan. Al-Walid mengatakan, aku tanyakan kepada Al-Auza'i, rawi hadis, bagaimanakah cara Nabi istighfar? Maka Al-Auza'i mengatakan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Indah sekian kutipan dari Sahih Muslim. Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa mengatakan doa setelah selesai salat fardu, maka diantaranya adalah fihi, isinya adalah istighfar. Dan adalah Nabi SAW jika selesai dari salat fardu istighfarallah, mohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Dan istighfar talabul maghfirah, memohon ampunan. Wawa doa'un, dan istighfar itu doa. Walakin zahiru sunnah, akan tapi zahir hadis menunjukkan saat Nabi istighfar itu tanpa angkat tangan. Karena seandainya Nabi angkat tangan, maka tentu Sauban akan cerita. Ini akan menceritakannya. Sauban tidak menceritakannya, maka ini indikator kalau Nabi tidak melakukannya. Maka istighfar adalah talabul maghfirah, dan maghfirah itu mengandung 2 hal. Yaitu ditutupinya dosa dan tidak dibongkarnya dosa, dan yang kedua, dimaafkan dan tidak dihukum. Ya, kalau istighfar setelah selesai sholat fardu yang terkenal di tempat kita, itu tidak berbeda dengan redaksi yang dibawakan oleh Al-Auza'i. Ini, kalau yang terkenal di masyarakat kita, redaksinya lebih panjang. Ya, namun itu apakah berdalil? Jawabannya berdalil. Jawabannya berdalil, namun dalilnya lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab beliau Tashihu Doa. Saya kutipkan dari Tashihu Doa, wa ammal hadisul bara. Adapun hadis al-bara radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi. Nabi mengatakan, man istaghfarallaha, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, dubura kulli salatin, didubur setiap sholat, yaitu akhir, yaitu setelah salam. Salat samaratin sebanyak 3 kali, faqal dengan ucapan, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, tapi tanpa al-azim. Kalau di tempat kita, astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau di hadis al-bara' tanpa al-azim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka siapa yang melakukan amal ini, dalam hadis ini dikatakan ghufirat dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa in kana qad fara min yaumiz zahfi, meskipun dia punya dosa lari dari medan jihad, medan perang, dalam rangka jihad. Ya, maka ada hadis Bara' bin Azib, farwahu Abu Ya'la wa Ibnu Sunni. Hadis ini yang istighfarnya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diriatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Sunni bi sanadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang dhaif jiddan. Ya, kemudian dalil yang kedua diriwayatkan Imam Ahmad Bukhari dalam Adabul Mufrad, redaksinya adalah redaksi Adabul Mufrad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dari Mu'adz Ibn Jabal, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku kemudian mengatakan wahai Mu'adz, aku katakan labbaik. Nabi kemudian katakan aku mencintaimu. Kemudian Mu'adz mengatakan wa ana wallahi uhibbuka, dan aku demi Allah juga mencintaimu wahai Nabi. Qal alau alimuka, maka ini menunjukkan bahasanya ketika ada orang yang mengatakan ini uhibbuka, ya, di antara jawabannya bisa sebagaimana jawaban Mu'adz di sini wa ana uhibbuka. Qal alau alimuka kalimatin, maukah aku ajarkan kepadamu sejumlah kalimat yang bisa engkau baca di dubur setiap salatmu, maka aku katakan mau. Maka Nabi katakan ucapkanlah Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang bagus padamu. Dan ibadah yang bagus adalah ibadah yang memenuhi dua syarat diterimanya amal, ibadah yang ikhlas dan ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini waqad sahahahu, hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Nawawi, Dzahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khatib Asy-Syarbini, Ibnu Bas Al-Albani, Al-Wadi'i, demikian juga Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi. Al-Haythami rahimahullah ta'ala mengatakan dihat kelimam Ahmad, perawinya adalah perawi kitab sahih selain Musa bin Tariq, dan dia adalah siqah. Ya, Sa'abdurrahman ibn Qasim mengatakan sanadnya jayid. Ya. Nah, namun hadis ini diperselisihkan ulama apa yang dimaksud dengan dubur salat di sini. Qabla salam ataukah ba'da salam. Ala qaul, menurut satu pendapat, ini adalah dubur salat di sini ba'da salam. Ini dan ini adalah tadi kita jumpai sejumlah ulama yang telah kita baca, mereka meletakkan hadis Mu'adz ini sebagai dalil doa setelah selesai sholat fardu. Dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna idza salaina, kami jika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka untuk berada di sebelah kanannya saf. Yukbil alai Nabi wajihi, setelah selesai sholat, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Qal, kata Al-Bara, dan aku mendengar Nabi berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma taba'asu au tajma'u ibadaka. Ya Allah, jagalah aku dari siksamu pada hari engkau bangkitkan atau engkau kumpulkan hamba-hambamu. Ini berarti agak keras ini ya. Sehingga Al-Bara ibn Azib itu mendengarnya. Tidak lirih sekali. Ya, namun, ya, agak keras sehingga Al-Bara ibn Azib mendengarnya. Nah, kendal yang keempat dihatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr ibn Maimun Al-Audi, beliau mengatakan, adalah saat yu'alimu mengajari anak-anaknya kalimat-kalimat berikut, sebagaimana seorang guru, yaitu guru kutab, mengajari al-ghilman, mengajari anak-anak kecil, al-kitabah, tulis-menulis. Maka di masa silam ada sejenis SD yang disebut dengan kutab, yang kutab ini isi pelajarannya cuma Al-Quran sama calistung, baca, tulis, hitung. Ini yang dimaksud dengan mu'alim. Mu'alim di sini mu'alim al-kutab. Dan di masa silam al-kutab itu adalah fase pendidikan sebelum halaqatul ilm. Sebelum, setelah menyelesaikan pendidikan kutab, maka anak-anak itu kemudian hadir di majelis para ulama. Di masjid hadir di majelis para ulama. Dalam keadaan mereka telah hafal Quran, dalam keadaan mereka punya kemampuan dasar, calistung, baca, tulis, hitung. Wayakul, dan saat mengatakan, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ta'awadhu minhunna, ya, memohon perlindungan ya, dengan membaca kalimat-kalimat ini di dubur salat, yaitu ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, aku berlindung kepadamu untuk dikembalikan kepada umur yang jelek yaitu pikun, aku berlindung kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya, kemudian di sini dipahami dubur salat adalah ba'da salam. Kemudian dalil yang kelima dihadkan Imam Ahmad, Nasa'i, dan redaksi Nasa'i, Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dari Muslim Ibn Abi Bakrah. Beliau mengatakan, adalah ayahku Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi, yakul berkata atau mengucapkan saat dubur salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan, dari siksa kubur. Fakuntu aku luhunna, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya, membacanya. Maka ayahku mengatakan, wahai anakku, dari siapakah engkau mendapatkan amalan semacam ini? Maka aku katakan, darimu, wahai ayah. Kemudian ayahku mengatakan, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut di dubur sholat. Dan zahirnya sahabat Abu Bakrah membacanya itu tidak lirih sekali. Sehingga anaknya tanpa diajari tahu mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri dan seterusnya. Hadis ini dinilai oleh Ibnu Khuzaimah Al-Hakim, Ibnu Hibban Al-Dhahabi, Al-Albani dan Muhammad Ali Adam. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalil yang keenam dihadkan oleh Muslim. Dari Ubaidillah ibn Abi Rafiq, dari Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk mengerjakan solat, maka bacaan istiftah beliau, wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis, kemudian di akhir solat beliau mengatakan antara tasyahud, selesai tasyahud sebelum salam. Allahummaghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dahulu dan yang akan datang. Ma asartu wa ma alantu, dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi ataupun di hadapan banyak orang. Wa ma asraftu, dan tindakanku yang berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau ketahui dan tidak aku ketahui. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan orang-orang yang berhak untuk didahulukan dan mengakhirkan orang-orang yang berhak untuk diakhirkan. La ilaha illa anta. Ini kalau di versi ini diucapkan setelah tasahud sebelum salam. Namun ada versi yang lain yang mengatakan ini ba'das salam. Sebagaimana keterangan berikut ini. Dan hadis di atas diriwayatkan juga oleh Muslim. Masih dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi wa idza sallama. Jika selesai salam Nabi mengucapkan al-maghfir lima qaddamtu sampai akhir hadis tanpa kalimat antara tasahud dan salam. Sekian perkataan Imam Muslim. Maka di salah satu riwayat Muslim ditegaskan kalau ini dibaca setelah salam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dengan redaksi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama. Jika telah selesai mengucapkan salam dari sholat, mengucapkan Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Nah, hadis riwayat Abu Dawud ini dinisai oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Nawawi, dan ini tidak tahu sih, Suhdah Al-Ibri Al-Katibah. Al-Albani mengatakan sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad mengatakan, disebutkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam dari salat mengucapkan Allahummaghfirli maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Masih kata Ibnul Qayyim, dan ini adalah potongan dari hadis Ali yang panjang yang dihadkan oleh Muslim menceritakan tentang bacaan istiftah Nabi alaihi salatu wasalam dan bacaan yang Nabi baca saat rukuk dan sujud. Dan Muslim punya dua redaksi. Redaksi yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya antara tasahud dan salam. Kata Ibnu Qayyim, dan inilah yang lebih kuat, dan inilah yang benar. Namun ada juga redaksi yang kedua, Nabi mengucapkannya setelah salam. Sehingga ada juga kemungkinan boleh jadi terkadang Nabi mengucapkannya di dua kondisi itu. Kadang sebelum salam dan kadang setelah salam. Kemudian An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' mengatakan tidak ada pertentangan di antara dua versi riwayat ini, dua-duanya sahih. Sehingga kesimpulannya Nabi membaca doa di atas di dua tempat itu. Kadang sebelum salam, kadang setelah salam. Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab beliau Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di jilid 3 yaitu yang Al-Asl, maka sifat salat Nabi karya Al-Albani itu ada 3 macam. Yang kemudian lengkap dalilnya, kemudian menyebutkan khilaf dan melakukan tarjih, pembahasan tarjih, itu aslu sifat salatin Nabi. Ini 3 jilid tebal. Kemudian 3 jilid ini kemudian diringkas dengan 1 jilid cukup tebal. Kemudian disebut dengan sifat salatin Nabi. Dan kalau kita baca sifat salatin Nabi, maka akan sering kita jumpai kada fil asal. Kada fil asal. Demikian fil asal. Demikian fil asal. Oh, ada kitab namanya Al-Asal. Bukan demikian, namanya dimaksud kada fil asal, yaitu demikian dikutip dari aslu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ini pun kemudian diringkas lagi, kemudian dengan beberapa penambahan kandungannya secara fikih disebut talkhis sifat salatin Nabi. Dan ini menunjukkan kemampuan manusia dan yang cocok untuk mereka. Maka untuk awam ya cocoknya talkhis kitab salatin Nabi. Sudah agak mapan ilmunya, maka ya sifat salatin Nabi. Yang kemudian mau kemudian mentalah khilaf ulama dan sebagainya, ya, maka yang 3 jilid aslu sifat salatin Nabi. Nah ini kutipan dari aslu sifat salatin Nabi. Yang boleh jadi di sifat salatin Nabi tidak ada. Adanya di asal. Beliau mengatakan, kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dikompromikan 2 riwayat ini dengan kita maknai riwayat yang kedua, ala iradati salam. Idza salama itu artinya jika Nabi mau mengucapkan salam. Berarti sebelum salam. Maka Al-Hafidh mengatakan tidak sepakat kalau dikompromikan dengan mengatakan Nabi kadang begini, kadang begitu. Kenapa tidak setuju kalau Nabi kadang begini, kadang begitu? Li'anna makhoja tariqain wahid. Karena inti dan pokok sanad 2 riwayat tadi sama. Maka kalau kemudian makhotnya itu sama, maka ya kita kompromikan dengan ini meriatkannya bil makna dan ini yang teks aslinya atau atau cara-cara jamak yang lain. Wa arada Ibnu Hibban, dan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan redaksi dengan tegas, kana idza faragha minas salati wa sallama. Jika Nabi selesai dari salat dan telah mengucapkan salam. Ya, kalau redaksi Muslim idza sallama, ini masih bisa ditakwil. Idza arada salama. Dan kalau pakai ini susah. Idza faragha masalahnya, apabila telah selesai. Wahada kata Al-Hafidh, ini adalah hal yang gamblang kalau itu ba'da salam. Sehingga yahtamil, dan dimungkinkan kalau Nabi mengucapkan kalimat tersebut sebelum salam dan ba'da salam. Ya, maka kemudian demikian perkataan Ibnu Hajar, kemudian perkataan penulis, dan kemungkinan ini tidak boleh tidak harus dipilih salah satu. Karena salah satu dari 2 riwayat tersebut keliru. Yang kelirunya ini berasal dari salah satu perawi. Atau salah satunya meriwayatkannya bil makna. Dan perlu diketahui riwayat yang ada dalam riwayat Ibnu Hibban juga diriwayatkan sebelum Ibnu Hibban oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Ya, ringkasnya menurut salah satu versi itu setelah salam, terutama dengan lafaz tegas riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Nah, kemudian dalil yang kedua tentang disyariatkannya doa setelah selesai salat fardu adalah athar yang berasal dari para sahabat. Berikut ini apa yang aku jumpai dari athar-athar para sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Abu Burdah. Beliau mengatakan adalah Abu Musa Al-Asy'ari, jika selesai dari salat beliau berdoa, Allahumma firli dhanbi wa yassirli amri wa barikli fi rizqi. Ini doanya Abu Musa dengan sanad yang hasan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah mudahkanlah urusanku, dan ya Allah berikanlah keberkahan pada rizkiku. Kemudian riwayat yang lain dari Abu Bakar ibn Abi Musa, dari Abu Musa, annahu kana yaqul idza farra min salatihi. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, jika selesai dari salat membaca Allahummaghfirli dzanbi wa yassirli amri wa barikli fi rizqi, sanadnya hasan. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Hadatsana Ubaidah ibn Humaid dari Ukain ibn Rabi dari ayahnya adalah Umar, jika selesai dari salat mengatakan, Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa astahdika li arsyada amri atau li arsyada amri wa atubu ilaika fatub alayya, Allahumma anta rabbi faja'al rorbati ilaika waja'al ghinai fi sadri wa barikli fi ma razaqtani wa taqabbal minni innaka anta rabbi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, dan aku meminta petunjuk kepadamu untuk melakukan yang terbaik dalam urusanku. Aku bertobat kepadamu, maka terimalah tobatku. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, jadikanlah semangatku, keinginanku adalah menujumu. Dan letakkanlah kekayaan dalam hatiku, dan berkailah apa yang kau rizkikan kepadaku, dan terimalah amal-amalku, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Sanadnya hasan sampai Rabi ibn Umaylah Al-Fazari. Namun aku tidaklah menjumpai ulama biografi yang menyebutkan kalau beliau mengambil riwayat dari Umar. Namun yang jelas orang ini, Rabi, ini belajar dan mengambil riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Udhaifah ibn Usaid Al-Ghifari, Samrah ibn Jundab, Abdullah bin Mas'ud, dan Ammar bin Yasir. Ya, Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir mengatakan Rabi ibn Umaylah Al-Fazari Al-Kufi mendengar dari Ibn Mas'ud. Wa kana fi ahli riddah zaman Khalid ibn Walid, dan beliau sempat murtad di masa Khalid ibn Walid. Sedangkan anaknya Rukain, qad rawa, dia telah mengambil riwayat dari sejumlah sahabat semacam Abu Tufail, Amir ibn Wathilah, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Itu yang kedua. Kemudian itu doanya Umar. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Asim ibn Damrah dari Ali radhiallahu anhu, Ali berdoa, annahu kana yaqul, Allahumma tamma nuruka, ya Allah sungguh telah sempurna cahayamu, fahadaita, dan kau memberikan petunjuk untukmu segala puji, sungguh besar hilmuka. Hilm maknanya adalah hilm bagi Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah zat yang tidak langsung menghukum manusia yang berbuat dosa dan maksiat. Maka sungguh besar ilmumu, maka engkau pun memaafkan untukmu segala puji, dan engkau hamparkan tanganmu, lalu engkau memberi untukmu segala puji. Wahai Rabb kami, wajahmu adalah wajah yang paling mulia. Derajatmu, kedudukanmu adalah sebaik-baik kedudukan. Pemberianmu adalah sebaik-baik pemberian, dan pemberian yang paling nikmat. Tuta'u Rabbana, ya, maka wahai Rabb kami, engkau ditaati. Fatashkur, lalu engkau pun memberikan balasan. Engkau didurhakai wahai Rabb kami, namun engkau memberikan ampunan. Engkau mengabulkan doa orang-orang yang dalam kondisi susah. Engkau hilangkan kesusahan mereka. Engkau obati orang-orang yang sakit. Engkau selamatkan dari berbagai macam kesusahan. Dan engkau menerima taubat. Mengampuni dosa bagi siapa saja engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa membalas nikmat-nikmatmu ahadun satupun. Dan tidak ada yang bisa menghitung nikmat-nikmatmu ucapan orang yang berucap. Nah, Ali mengucapkan kalimat ini, yakni yakulu ba'da sholati. Ali berdoa dengan doa ini setelah selesai sholat. Sanadnya hasan atau sahih. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab doa dari Asim ibn Damrah dari Ali radhiallahu anhu, beliau berdoa di dubur sholat. Kalau di sini pakai kalimat dubur sholat mirip ya, kalimatnya tamman nuruka fahadaita falakal hamdu adhuma ilmuka fa'afawta falakal hamdu wabasata yadaka fa'ataita falakal hamdu rabbana wajhuka akramul wujuhi wajhuka khairul jahi wa atiyatuka anfa'ul ataya, pemberian model pemberian yang paling manfaat. Engkau ditaati dan engkau memberikan balasan, engkau didurhakai, engkau malah mengampuni, engkau mengabulkan doa orang-orang yang dalam kondisi susah dan menghilangkan kesusahan mereka, mengobati orang-orang yang sakit, tunji menyelamatkan dari kesusahan. Tidak ada satupun yang bisa membalas nikmat-nikmatmu, dan ucapan orang yang berucap tidak bisa menghitung nikmat-nikmatmu. Ini maka doa setelah selesai sholat fardu kita jumpai dilakukan oleh siapa? Abu Musa al-As'ari. Ya, Abu Musa al-As'ari, kemudian Umar bin al-Khattab. Ya, demikian juga Ali bin Abi Thalib. Maka jelaslah kemudian kesimpulannya bahasanya itu satu hal yang dibolehkan, bahkan satu hal yang disyariatkan, berdoa setelah selesai salat fardu. Lalu apa jawabannya untuk ulama yang mengatakan tidak masyru'? Maka poin yang keempat, jawaban untuk ulama yang berpendapat bahasanya doa-doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya tempatnya adalah sebelum salam, bukan ba'da salam. Perlu diketahui bahasanya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah al-Haruni at-Dimashqi cenderung untuk berpendapat tidak disyariatkannya, tidak dituntunkannya berdoa setelah selesai salat fardu. Kemudian beliau tafsiri semua doa-doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alama ba'da tasahud. Itu semuanya adalah sebelum setelah tasahud, sebelum salam, dengan alasan karena menggunakan kata-kata dubur salat. Dan dubur sesuatu semacam dubur hewan, maka dubur hewan itu bagian dari hewan dan bukan sesuatu di luar hewan. Cuma bagian akhir dari hewan. Namun bukan sesuatu di luar hewan. Wa yuqawi dzalika indahu, dan ini dikuatkan menurut Ibnu Taimiyah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa sebelum salam. Dasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna idza kunna, kami jika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, dulunya kami mengucapkan keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, keselamatan untuk fulan dan fulan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah kalian mengucapkan keselamatan untuk Allah, fa innallahu wasallam, karena salah satu nama Allah adalah as-salam. Akan tapi ucapkanlah at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Maka penghormatan itu adalah milik Allah. Semua salat adalah milik Allah. Boleh juga diterjemahkan dengan doa. Dan semua doa adalah hak Allah, wattayyibat, dan yang jadi hak Allah yang baik-baik, ucapan yang baik, amal yang baik. Assalamualaikum ayah Nabi, keselamatan untukmu wahai sang Nabi, rahmat Allah dan berkahnya, keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Nabi, fa'inakum, maka kalian, jika kalian mengucapkan kalimat di atas, asoba, maka doa tersebut berpengaruh pada, terkena pada semua hamba Allah, baik di langit ataupun yang ada di antara langit dan bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan setelah selesai baca tasyahud, thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi. Kemudian adalah dia pilih dari doa mana yang paling dia sukai, fayada'u, silakan dipakai untuk berdoa. Ya, yang perlu diketahui bahasanya hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan solawat dalam tasawuf tidak wajib. Karena setelah bacaan tasyahud Nabi katakan thumma yatakhayyaru minad du'a. Tidak disebutkan salawat. Ini dalil ulama yang mengatakan salawat dalam tasyahud tidak wajib. Namun yang jadi madhab Syafi'i juga Hambali, tasyahud dalam salawat dalam tasyahud hukumnya wajib, bahkan rukun dalam salat. Dan dilihatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan jika salah satu kalian telah selesai membaca tasyahud, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dan fitnah dunia, dan ujian kematian, dan dari kejelekan fitnah dajjal. Kemudian alasan yang lain dari Ibnu Taimiyah, wa kadzalika, demikian juga doa setelah sholat itu lebih dekat ke pintu munajat dibandingkan doa setelah salam. Ya, kita lihat misalnya contoh perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Adapun redaksi dubur sholat, maka terkadang maknanya adalah bagian yang paling akhir dari sholat. Dan terkadang maknanya adalah mayali, setelah bagian yang akhir. Ya, karena misalnya dubur manusia itu adalah bagian akhir dari dirinya. Ya, demikian juga lafad al-aqab. Terkadang maknanya adalah bagian terakhir dari sesuatu, semacam akbul insan, itu tumit seseorang. Dan terkadang maknanya adalah apa yang setelah bagian yang terakhir. Fadu'a al-madhkur fi dubur sholati. Maka doa tersebut itu, doa yang disebutkan itu dibaca di dubur sholat. Maka dubur sholat di sini imma boleh jadi yang dimaksudkan adalah akhir bagian dari sholat sehingga selaras dengan hadis-hadis yang lain. Atau yang dimaksudkan adalah setelah bagian yang terakhir. Wa yakunu dhalika ma ba'da tasahud. Wa yakunu dhalika, dan hal tersebut ma ba'da tasahud, setelah tasahud. Kama sama dhalika qada'an li salati wa farahan minha haitsu lam yabqa ila salam al munafi li salati. Ya, kama sama dhalika, sebagaimana Nabi namai hal tersebut qada'an li salati wa farahan minha, setelah qada' menyelesaikan salat atau selesai dari salat. Hai sulainya beko, sehingga tidaklah tersisa kecuali salam. Ini al-munafi li salati, yang ini tentu bertentangan dengan illa salam. Tentu kalau ada kemudian kalimat ba'da salam, maka ini memang betul-betul setelah selesai sholat. Bihai sulau fa'alahu amdan fi sholati batolat sholatuhu. Di mana seandainya kemudian dilakukan secara sengaja dalam sholat, maka batalah sholatnya. Walatab tulus sa'irul adhkaril masru'ah fi sholat, dan tidaklah batal semua zikir yang disyariatkan di dalam sholat. Au yakunu mutlaqan au mujmalan, atau riwayatnya itu mutlak dan global. Wabi kulli halin, kesimpulannya, fala yajuzu, tidak boleh mengkhususkan bacaan tersebut ba'da salam, setelah salam. Li'anna ammata aladiyya al-mathurah, karena mayoritas doa-doa yang diriwayatkan itu sebelum salam. Walaya juzu ayat soa sunnatan bilafdil mujmalin, dan tidak boleh menetapkan satu sunnah Nabi dengan lafad yang global yang itu menyelisih sunnah yang mutawatir dengan lafad-lafad yang tegas. Ya, maka berkenaan dengan kemudian doa-doa setelah doa-doa tentang sholat, atau maka beliau katakan ada yang menggunakan dubur sholat. Kalau dubur salat maka ini global, bisa sebelum salam bisa ba'da salam. Ada yang kata-katanya akba. Nah, akba kata beliau juga ada dua kemungkinan makna. Ada merupakan bagian akhir, ada yang kemudian setelah. Ya, maka kalau ini tentu lafaz-lafaz yang global. Ya, lafaz-lafaz yang global, dan beliau katakan tidak boleh menetapkan ini sunnah Nabi dengan lafaz yang global. Apalagi ini bertentangan dengan lafaz yang tegas, yaitu berupa perintah untuk berdoa setelah tasahud sebelum salam. Nah, kemudian maka kemudian lafaz-lafaz yang global kata beliau ya harusnya kita bawa misalnya dubur atau akab itu sebelum salam dengan tujuan supaya liwafiq baqiyatul ahadits, supaya selaras dengan hadis-hadis yang lain. Itu pola berpikir atau istidlalnya Ibnu Taimiyah. Nah, demikian kurang lebih yang kita baca. Masih ada banyak kutipan perkataan Ibnu Taimiyah tentang masalah ini, akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum. Bolehkah mendengarkan murattal ketika hendak tidur dan tetap menyala hingga bangun? Maka ini tentu mengandung banyak mulahadzat, banyak catatan. Yang pertama, ini tentu buang-buang listrik, ya, atau kalau itu dari HP, ya tentu perlu pertu baterai. Ini buang, intinya buang-buang listrik. Dan ini tabdzir. Kemudian yang kedua, kalau ada kesan seakan-akan Al-Quran itu pengantar tidur, maka Al-Quran tidak diturunkan untuk jadi pengantar tidur. Maka yang beri tarkuhu, maka sepatutnya hal ini ditinggalkan. Doa sebelum salam, apakah harus doa yang sudah doa yang ada misalnya di Husnul Muslim, maksudnya harus berbahasa Arab? Idealnya demikian. Idealnya doa sebelum salam itu yang berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab nanti diperselisihkan ulama, makruh ataukah boleh. Nah, sehingga yang paling aman adalah apalkan doa-doa, terutama doa-doa yang ma'thur, berdalil, misalnya ada di Husnul Muslim. Dan itu sehingga itu berbahasa Arab, sehingga minimal bebas dari masalah karena tidak diperselisihkan. Sujud sahwi dilakukan setelah berbicara dengan teman, apakah masih diperbolehkan? Diberitahu teman kalau kelebihan rokaat, begitu diberitahu langsung sujud sahwi kalau itu kelebihan rokaat, dan itu tidak mengapa. Tapi kalau setelah diberitahu masih ngobrol, ya, tadi ini loh, 5 rakaat loh asarmu. Ya. Oh, terus masih ngobrol yang lain. Oh, gimana tugas besok? Wah, malah ngomongkan tugas dan sebagainya. Ini maka tolal faslu, maka menyebabkan jeda yang sangat lama, maka tidak perlu, maka kesempatan untuk sujud sahwi itu sudah hilang. Bagaimana cara menggembleng dan mendidik anak usia 7 tahun agar mau rutin sholat? Orang tua sudah mengajarkan sholat berjamaah, namun anak kadang mau, kadang tidak. Maka ya, tidak harus rutin targetnya anak 7 tahun. Ya, sebelum 10 tahun itu targetnya tidak rutin. Tidak harus ditarget rutin. Target rutin kalau dari petunjuk dari Nabi 10 tahun. Dan 10 tahunnya itu pakai hijriah. Jadi yang pertama tidak usah sedih, tidak usah terlalu sedih belum rutin. Yang penting dia sudah mau kenal, belajar, latihan, kemudian dan yang penting orang tua mengingatkan, jangan cerewet untuk nyuruh sholat. Namun tidak harus rutin. Namun itu kemudian dilatih untuk dan untuk dibiasakan dengan harapan nanti setelah 10 tahun rutin. Ya, target rutin itu setelah 10 tahun. Apa hukum sholat menggunakan baju basah kuyup kehujanan sehingga warna kulit kelihatan? Maka jika warna kulit kelihatan, maka kemudian jadinya transparan, maka transparan sama dengan tidak tutup aurat. Sholatnya batal. Apa hukum mengantarkan orang Nasrani ke gereja dengan kendaraan kita? Bagian dari ta'awun alal ithmi wal udwan. Yang tentu satu hal yang terlarang. Apa syarat dan batas umur anak susuan bisa menjadi mahram? Pendapat jumhur ulama sebelum 2 tahun. Bagaimanakah dengan kasus istri Abu Hudzaifah yang menyusui Salim yang sudah besar? Pertama, istri Abu Hudzaifah tidak menyusui, cuma susunya diperas kemudian diminumkan. Nanti kalau menyusui khawatir kemudian image-nya menyusu seperti bayi. Yang di kasus Salim maka menyusui di sini artinya adalah kemudian air susu itu diperas kemudian diminum oleh Salim. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan pendapat yang lebih hati-hati, pendapat jumhur yang mengatakan itu khusus untuk umur di bawah 2 tahun ataupun untuk Salim, maka di antara jawaban jumhur ini khususiyah karena tidak dijumpai kasus sejenis yang lain. Ala kulli hal, yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur. Apakah ayah tiri dari suami mahram bagi istrinya? Ayah tiri dari suami. Ayah tiri dari suami artinya suami ibu. Ya kan? Suami ibu. Suami ibu. Maka ini hubungannya, jalurnya, pernikahan. Jalurnya jalur pernikahan. Suaminya ibu. Jadi suami karena pernikahan. Maka jalurnya jalur pernikahan. Kita kembalikan kepada kaidah dalam masalah mahram. Kalau jalur itu adalah jalur pernikahan, hukum asalnya bukan mahram, kecuali 4 orang saja. Mertua, menantu, ibu tiri, atau bapak tiri kalau untuk anak laki, anak perempuan, kemudian anaknya istri. Apakah berarti kalau untuk si istri ini statusnya suami dari ibu mertua, ya kan? Bapak tirinya suami. Kalau sudut pandangnya pakai istri, berarti itu suami dari ibu mertua. Suami dari ibu mertua. Dan hubungannya hubungan perkawinan. Hukum asalnya bukan mahram kecuali 4. Apakah masuk dalam 4 hal di atas? Jawabnya tidak. Maka berarti bukan mahram. Kembali kepada hukum asal, berarti bukan mahram. Karena hukum asal, jalur perkawinan bukan mahram kecuali 4. Enggak masuk yang keempat, enggak masuk 4 berarti bukan mahram. Kembali ke hukum asal. Jika sudah terjadi kesepakatan jual beli, non pembeli tidak juga mentransfer uangnya, dihubungi juga tidak bisa, apakah kemudian penjual boleh membatalkan sepihak dan menjual barang kepada orang lain? Yeah. maka jawabannya tidak perlu dibatalkan karena sudah batal. Ini tidak perlu dibatalkan karena sudah batal. Karena jual beli yang cuma berdasarkan kemudian kesepakatan, jual beli barang namun cuma kesepakatan, ini kesepakatan menjual, kesepakatan membeli, non tidak ada salah satu yang diserahkan, maka ini adalah bai'udain, bidain, yang ini haram dan tidak sah dengan sepakat ulama. Maka tidak perlu dibatalkan, karena itu sudah batal. Sejak kemarin-kemarin sudah batal. Cuma ada kesepakatan imam menjual, imam membeli. Namun tidak ada salah satu diserahkan. Ini batal. Karena jual beli yang sah dalam Islam, saat terjadi kesepakatan harus ada salah satu yang diserahkan. Barang diserahkan atau uang yang diserahkan. Nah, jika jual belinya, jual beli majelisnya berjauhan, majelisnya majelis online, maka ya, harus uang yang diserahkan. Saat kesepakatan harus ada transfer. Sebelum ditutup, sebelum pembicaraan ditutup, sudah ada, harus ada transfer. Kalau tidak ada transfer, maka berarti ada kesepakatan tanpa ada satupun yang diserah terimakan. Dan ini batal bil ijma'. Ini ada jual beli yang batal dengan sepakat ulama. Apakah bisa dibatalkan? Tidak perlu dibatalkan. Karena sudah batal sejak kemarin-kemarin. Doa atau dikir pagi apakah tidak mengapa dikerjakan atau diamalkan sebelum subuh setelah selesai salat tahajud di sepertiga malam terakhir? Manakah yang lebih baik? Nah, jika ada doa-doa dari yang itu paketnya dari Nabi dikir pagi petang, nun kita lihat maknanya bagus. Kemudian kita jadikan sebagai bahan doa untuk doa-doa mutlak. Misalnya sepertiga malam terakhir dan yang lainnya, tidak mengapa. Karena doa ketika itu di sepertiga malam terakhir di antara adzan dan iqamah dan yang lain, doanya bebas. Boleh karangan sendiri, boleh berdasarkan hadis yang dhaif asalkan maknanya tidak ada yang rusak. Boleh jadi dari doa misalnya pagi dan petang, ya, dengan menimbang maknanya kita mengambil maknanya, ya, tanpa kemudian meninggalkannya, meninggalkan bacaan tersebut sebagai bacaan dzikir pagi dan petang. Ya, maka ini satu hal yang tidak mengapa, karena memang pada dasarnya doa ketika itu bebas. Nah, kita bisa mengambil inspirasi dari doa Nabi dalam sholat atau doa Nabi untuk dzikir pagi petang atau yang lain. Nah, karena doa di sini bebas, doa di sepertiga malam terakhir itu doa yang bebas. Bahkan ngarang sendiri juga tidak mengapa. Ya, maka itu boleh. Ya, jika kasusnya demikian, ya, meskipun ingat fungsi pokoknya dia adalah zikir untuk bacaan zikir pagi dan petang. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudhu wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.